الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في الكتاب والسنة، في ضوء الكتاب والسنة. Dan kita masih membahas kitab المعاملات pada bab yang ke-14 tentang hukum al-wadi'ah atau penitipan barang atau barang titipan. Telah kita sebutkan dalam definisi al-wadi'ah bahwa al-wadi'ah adalah satu barang yang dititipkan oleh pemiliknya kepada orang yang akan menjaganya dan memeliharanya. Sehingga ini jelas bagi kita bahwa al-wadi'ah sangat erat kaitannya dengan permasalahan amanah yang dibebankan kepada seorang. Apabila dia diberi amanah, maka hendaknya dia menjaga dan memelihara amanah tersebut. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Addil amanata ila man itamanak wa la takhun man khanak. Tunaikanlah amanah itu kepada yang memiliki amanah, yang bersikap amanah kepadamu. Dan telah kita terangkan bahwa permasalahan al-wadi'ah ini dibangun di atas prinsip ta'awun, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang yang bersedia untuk dititipkan kepadanya barang, maka dia berarti telah menolong saudaranya yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Mungkin dia memiliki barang berharga dan dia akan melakukan perjalanan safar yang dia mengkhawatirkan dirinya kalau dia membawa barang tersebut akan menyebabkan kekhawatiran adanya orang-orang yang akan mengambilnya, merampasnya. Sehingga dia membutuhkan ada seorang yang ingin bersedia untuk menjaga dan memelihara barang tersebut. Sehingga dia menolong saudaranya itu. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa memberikan pertolongan kepada saudaranya. Lalu berkata al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syaratu sihhatiha, syarat sahnya al-wadi'ah, an takuna min jaizi at-tasarruf li mithlihi, bahwa syarat sahnya al-wadi'ah tersebut bahwa barang itu dititipkan kepada orang yang jaiz at-tasarruf, yang diperbolehkan secara syar'i untuk mengelola sebuah harta, menjaga dan memelihara harta. Falau auda'a insanun jaiz at-tasarruf ma lahu 'inda saghirin aw majnunin aw safihin. Kalau seseorang yang dia boleh mengelola hartanya. Ya. Jadi syarat jaizut tasarruf, diperbolehkan bagi seorang untuk mengelola, itu syaratnya bagi yang menitipkan barangnya, demikian pula bagi seorang yang diberi tanggung jawab untuk menitip barang, untuk menjaga barang tersebut. Kedua belah pihak syaratnya jaiz atau tasarruf, dia balig, telah mencapai usia balig, dan dia rasyid sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Apabila seseorang yang jaiz atau tasarruf, ya, pemilik barang tersebut, dia menitipkan hartanya inda saghirin, kepada anak kecil, kepada anak kecil. Nah, dia datang kepada anak umur 5 tahun. Nih, tolong titipkan, saya punya uang 1 miliar. Dititipkan kepada anak usia 5 tahun. Nah, kata anak ini, ya insyaallah 1 miliar dititipkan kepada anak. Aw majnunin, atau majnun, orang gila. Ya. Orang gila ya, 1M mungkin dikira 1000 rupiah. Ya, dia gila sih, tidak punya akal. Aw safih, atau seorang yang safih. Orang yang tidak pandai mengelola hartanya. Bukan seorang yang rasyid. Wala tu'tu sufaha amwalakum. Jangan kalian berikan harta kalian kepada orang-orang yang safih. Fa'atlafahu falabaman. Lalu anak tersebut, atau orang gila tersebut, atau orang yang safih itu, ya, menelantarkan harta tersebut. 1M. Misalnya. Oh, dibagi-bagikan ke tetangga. Nih, ambil. 1 juta. Nah. Dia menghabiskannya. Fala dhaman. Maka tidak ada kewajiban bagi anak kecil ini untuk menggantinya. Tidak ada kewajiban. Siapa yang salah? Yang menitipkan ini. Yang menitipkan barangnya. Lah, kenapa kamu berikan pada orang gila? Kenapa kamu berikan pada anak kecil? Kenapa kamu berikan pada safi? Fala dhaman. Maka tidak ada kewajiban untuk menanggungnya, menggantinya. Litafriyutihi. Nah. Litafriyutihi. Kenapa? Karena dia yang lalai dalam hal ini. Seorang yang menitipkan barangnya. Seorang yang menitipkan barangnya. Mengapa dia berikan kepada orang yang memang tidak layak untuk menjaga dan melihara harta tersebut? Dia bukan seorang jaiz atau tasarruf. Wa in auda as-saghir wa nahwuhu ma lahu 'inda akhar sara al-wadi'u daminan bi ta'addihi bi akhdhihi. Naam. Nah, sekarang sebaliknya. Wa in auda as-saghir, apabila anak kecil yang pemilik harta ini, anak kecil dan yang semisalnya, orang yang safi misalnya, dia menitipkan hartanya kepada orang lain. Orang lain. Nah, yang orang ini asalnya jaiz at-tasarruf. Jaiz at-tasarruf. Jadi sebaliknya, kalau tadi pemilik barangnya jaiz at-tasarruf, dia titipkan barang kepada orang yang bukan jaizut tasarruf. Pada anak kecil, pada orang safi. Nah, sehingga ketika anak itu menghabiskan harta itu, menelantarkan harta tersebut, maka tidak ada kewajiban bagi anak itu mengganti. Karena itu kesalahan dari pihak jaiz yang menitipkan barangnya kepada orang yang tidak sepantasnya. Nah, sekarang sebaliknya. Seorang anak kecil menitipkan barangnya kepada seorang yang jaiz at-tasarruf. Nah, orang dewasa yang asalnya dia pandai mengelola harta. Sara al-wadi'u dhaminan. Maka orang yang dititipkan barangnya ini, ya, orang yang dititipkan kepadanya barang, al-wadi', maka dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab, ya, ketika dia menelantarkan harta anak tersebut. Kenapa? Li ta'addihi bi akhdhi. Karena dia melakukan tindakan ta'addi. Dia melampaui batas. Kenapa dia mengambilnya? Yang menitipkan barang itu anak kecil. Kenapa dia mengambilnya? Nah, kecuali kata para ulama, apabila dia mengkhawatirkan anak itu benar-benar akan menelantarkan harta tersebut, maka tidak mengapa dia mengambilnya dengan tujuan berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Wa ma 'alal muhsinina min sabil. Seorang yang berbuat kebaikan tidak bertanggung jawab apabila dia menelantarkannya. Nah, misalnya dia melihat anak itu membawa emas. Emas, ya. Ini saya mau titipkan barang ini. Emas 50 gram. Wah, ini bahaya nih kalau dipegang terus sama anak ini. Maka antum berusaha untuk menjaga harta tersebut. Ya. Oh iya, sudah, biar sini sayang menjaganya. Ya. Maka dia menjaganya. Tujuannya apa? Untuk berbuat kebaikan. Agar kemudian tidak diterlantarkan anak tersebut. Kata para ulama, maka tidak bertanggung jawab ketika subhanallah setelah dia berusaha menjaganya, memeliharanya, lalu dia dirampok. Maka dia bukan seorang dhamin. Seorang yang bertanggung jawab ketika barang tersebut hilang, karena dia telah berbuat baik. Dan asalnya dia amanah. Wa ma 'alal muhsinin min sabil. Seorang berbuat kebaikan, ya, tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan apabila dia telah melakukan perbuatan tersebut dengan semestinya. Nah, kemudian yang penting untuk kita ketahui pula tentang rukun atau rukun-rukun al-wadi'ah. Rukun-rukun yang harus terpenuhi dalam hukum penitipan barang. Rukun-rukun al-wadi'ah ada empat. Yang pertama, al-mudi'ah. Al-mudi' yaitu pemilik barang. Disebut al-mudi'. Pemilik barang. Yang akan menitipkan kepada orang lain. Yang kedua, al-mustaudi'. Pemelihara dan penjaga barang tersebut. Yaitu yang dititipkan kepadanya barang. Al-mustaudi'. Atau kadang juga disebut al-wadi'. Al-wadi'. Al-mustaudi'. Yang ketiga, al-wadi'ah. Al-wadi'ah ini barangnya. Barang yang dititipkan. Itu disebut al-wadi'ah. Dan yang keempat, as-sighah. Ijab kabulnya. Ijab kabul. Bahwa si pemelihara barang tersebut bersedia untuk menjaga dan memelihara barang tersebut sampai diminta kembali oleh pemiliknya. Jadi ini ada empat rukun yang harus terpenuhi dalam al-wadi'ah. Nah, ma'asyara alaikum rahimakumullah, ada istilah yang masyhur yang penting untuk kita jawab, yang kaitannya dengan muamalah manusia dengan pihak bank. Ketika kita memasukkan uang ke bank, 10 juta rupiah misalnya. Pada saat kita masukkan uang itu ke bank, itu statusnya apa? Apakah itu wadi'ah? Penitipan enggak itu? Titipan? Ibrahim. Titipan? Kapan diminta? Dikembalikan gitu ya? Titipan? Ada yang berpendapat lain? Mana juragan kepiting? Dan itu yang masyhur. Orang-orang mengatakan wadi'ah, wadi'ah. Nah, bahkan orang-orang Arab ketika mereka masukkan uangnya ke dalam salah satu bank, mereka mengatakan wadi'ah. Ya, titipan. Dititipkan ke bank. Namun kalau antum perhatikan, barakallahu fikum, kembali kepada definisi al-wadi'ah, bahwa wadi'ah itu adalah barang yang diserahkan oleh pemiliknya kepada seseorang yang akan menjaga dan memeliharanya. Bila iwat, tanpa upah. Maksudnya apa? Misalnya, saya menitipkan HP misalnya. Saya punya HP. HP jenis apa misalnya? Ya, Nokia misalnya. Saya titipkan pada si fulan. Insyaallah bulan depan nanti saya akan mengambilnya. Nah. Bulan depan ketika saya datang, mana HP yang saya titipkan kepadamu? Kalau itu wadi'ah, penitipan, maka dia akan mengembalikan HP yang saya berikan. HP itu sendiri. Oh iya, ada di dalam rumah. Saya sudah taruh dalam lemari, dikunci, enggak ada orang yang bisa mengambilnya. Kunci itu sama saya. Sebentar. Dia ambil, dia berikan HP yang saya berikan. Tapi ketika saya datang, ya, saya berikan kepada Nokia, terus kembalinya Samsung misalnya, wah, ini bukan titipan ini. Nah, wadi'ah itu apa? Barang yang saya berikan, itu yang dia jaga, itu yang dia pelihara, sampai dia mengembalikan kembali. Nah, sampai dia mengembalikan. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika antum memasukkan uang ke bank, uang itu diapakan oleh pihak bank? Disimpan begitu di lemari penyimpanan uang, simpan. Tidak diapa-apakan sampai pemiliknya datang meminta uangnya. Atau dikelola? Dikelola enggak? Dikelola. Ya, mungkin disimpan di bank yang lain misalnya, atau dikelola dalam hal-hal tertentu. Sehingga kata para ulama, istilah al-wadi'ah yang dimaksud seseorang ketika menitipkan uangnya ke bank, itu bukan wadi'ah sebenarnya. Kalau wadi'ah itu apa yang kita masukkan, itulah yang kita ambil. Itu namanya wadi'ah. Nah, tapi ketika kita masukkan uang kita ke bank, lalu kemudian dia mengelola dan seterusnya, itu bukan wadi'ah. Itu namanya qard. Minjem. Kita memberi pinjaman kepada bank. Bank melola. Nah, oleh karena itu, kenapa para ulama mengatakan bahwa bunga bank itu riba? Karena ini masalahnya. Bahwa kita bukan menitipkan barang, menitipkan uang ke bank. Tapi kita memberi pinjaman kepada pihak bank. Bank mengelola. Kaidah yang telah menjadi kesepakatan para ulama dalam hal ini apa? Man aqrada qardan jarra manfa'atan fahuwa riba. Barang siapa yang memberi pinjaman yang dia mendapatkan manfaat dari pemberian pinjaman tersebut, maka itulah riba. Antum dapat bunga, maka itulah riba. Sehingga tidak benar kalau diistilahkan bahwa apa yang dititipkan ke bank statusnya al-ida' atau al-wadi'ah. Itu bukan wadi'ah. namun itu qard. Ini yang diingatkan oleh para ulama dalam permasalahan ini, karena ini masyhur istilah al-wadi'ah, penitipan uang. Padahal itu bukan penitipan uang, meminjamkan uang. Uang kita, kita pinjamkan kepada bank, bank melola. Ya, berbisnis. Nah, ini ma'asyar alaikum rahimakumullah. Sebab kalau yang namanya wadi'ah, apa yang kita simpan itulah. Apa yang kita titipkan itulah yang dia simpan. Yang nanti dia akan mengembalikan seperti apa yang kita simpan. Nah, ini wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.